Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang dhamir. Sebelumnya sudah kita sampaikan pembagian dhamir dilihat dari sisi makna. Di sana terbagi menjadi dhamir mutakallim, dhamir mukhatab, dan dhamir ghaib. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan dhamir yang lainnya. Wa yanqasimu bi'tibari isti'malihi ila qismaini. Dhamir dilihat dari sisi penggunaannya itu terbagi menjadi dua. Mustatirin wa barisin. Yang pertama namanya dhamir mustatir, yang kedua namanya dhamir baris. Awalan al-mustatiru, yang pertama adalah dhamir mustatir. Huwa dhamiru alladhi la yudhkaru fil kalami, adalah dhamir yang tidak disebutkan di dalam kalimat. Mustatir, tersimpan. Sehingga di dalam kalimat yang bersangkutan dhamirnya tidak tampak. Wa yuqaddaru takdiran, dan hanya dikira-kirakan saja. Ya, nahwu contoh ad-dhamirul mustatiru fi qum. Dhamir mustatir atau dhamir yang tersimpan pada fi'il amr qum. Qum artinya apa? Qum, berdirilah kamu. Maka di sini ada dhamir tapi mustatir, yaitu tersimpan. Wa taqdiruhu anta. Ada dhamir anta yang tersimpan. Qum, berdiri, maksudnya berdirilah kamu. Qum anta, ya, tapi antanya itu cuma disimpan, ya, tidak diucapkan. Namanya dhamir mustatir taqdiruhu anta, dhamir yang tersimpan dengan dikira-kirakan berupa anta. Dan ini berlaku pada semua fi'il amr, ya, untuk bentuk yang untuk tasrifan yang pertama, yaitu yang di situ ada makna kamu. Ijlis, ada antanya. Idhab, ada antanya, tapi mustatir. Kemudian, wa aqumu wa taqdiruhu ana. Contoh kedua pada fi'il mudhari yang berawalan dengan hamzah. Maka di situ ada dhamir mustatir takdirnya ana. Aqumu, saya akan berdiri atau saya sedang berdiri. Ada dhamir saya, yaitu ana, tapi mustatir. Wa naqumu wa taqdiruhu nahnu. Kalau berawalan nun, maka takdirnya atau dhamir mustatirnya dikira-kirakan berupa nahnu. Kemudian wa taqumu wa taqdiruhu anta aw hiya. Ketika taqumu, maka bisa makna kamu berdiri, bisa makna dia perempuan satu berdiri. Ya, di situ ada dhamir mustatir anta ataupun hiya. Wa nahwu Muhammadun yaqumu. Dan pada contoh Muhammadun yaqumu, yaqumu takdiruhu huwa. Ada dhamir mustatir takdiruhu huwa. Wa Muhammadun qama wa takdiruhu huwa. Demikian juga pada fi'il qama. Ini ada dhamir mustatir takdirnya huwa. Ini yang pertama, ya. Jadi pertama adalah dhamir mustatir, yaitu dhamir yang tersimpan yang tidak tampak di dalam kalimat. Kemudian diterangkan di catatan kaki, al-dhamirul mustatir istatarahu. Afan, ana ulangi. Al-dhamirul mustatir istataruhu imma jawazan wa imma wujuban. Dhamir mustatir, ya, istataruhu, tersimpannya itu imma jawazan wa imma wujuban. Ada kalanya bersifat jawaz, boleh, dan ada kalanya bersifat wujub atau wajib. Min mawadhi'il istitari wujuban, di antara tempat-tempat mustatirnya itu wajib. Ya, min mawadhi'il istitari wujuban al-fa'ilu fi fi'lil amri qum. Yaitu fa'il pada fi'il amr qum, ini wajib. Yang di situ ada dhamir apa? Anta. Qum, ada antanya, ini wajib. Wal fa'ilu fil fi'lil mudhari mabdu'i bil hamzati akhruju, misal. dan fa'il pada fi'il mudhari yang diawali dengan hamzah, di situ ada dhamir mustatir takdirnya ana. Ya, akhruju, saya sedang keluar atau saya akan keluar. Semua fi'il mudhari diawali hamzah, maka ada mustatirnya berupa ana dan itu wujuban. Awil mabdu'i bin nuni nahruju, atau fi'il mudhari yang diawali dengan nun. Ini juga mustatirnya wujuban. Takdirnya nahnu, nahruju, kami sedang atau akan keluar. Awil mabdu'i bita'il mukhatabi, awil mabdu'i bita'il mukhatabi takhruju, atau yang diawali dengan tamu khotob, contohnya takhruju, kamu sedang atau akan keluar. Wal fa'ilu fismail fi'il mudhari wal amri, dan fa'il pada isim fi'il mudhari maupun isim fi'il amr. Pada isim fi'il di situ ada fa'ilnya. Ya, isim fi'il mudhari dan isim fi'il amr, contoh ah dan wasah. Ya, ah ini contoh isim fi'il mudhari. Ya, ah maknanya yaitu kesakitan, ya. Ah, saya sakit gitu. Ah. Sah maknanya uskut. Ini isim fi'il amr. Di situ ada dhamir mustatir. Ah itu mustatirnya ana, kalau sah mustatirnya anta. Kemudian yang kedua, min mawadhi'il istitari jawazan, di antara tempat-tempat mustatirnya itu adalah jawazan, hukumnya boleh. Al-fa'ilu fismil fi'lil madhi, yaitu fa'il pada isim fi'il madhi, isim fi'il tapi maknanya fi'il madhi. Hayhata contohnya, hayhata ada domir huwanya yang tersimpan. Satana ada domir huwanya yang tersimpan. Wal fa'ilu fil fi'lil mudhari lil ghaibi wal ghaibati, dan fa'il pada fi'il mudhari baik yang ghaib maupun ghaibah. Contoh yakhruju wa takhruju, yakhruju domir mustatir huwa, takhruju domir mustatir hiya, dua-duanya jawazan. Awil madhi kharaja, atau fi'il madhi yaitu dhamir mustatir huwa, kharaja Muhammadun kharaja, itu ada dhamir mustatir berupa huwa. Itulah gambaran dhamir mustatir. Kemudian sanian, al-barizu huwa dhamiru alladhi yudkaru fil kalami, dhamir baris adalah dhamir yang disebutkan di dalam kalimat. Wa yanqasimu ila qismaini munfasilin wa muttasilin, dan dhamir baris itu terbagi menjadi dua, yaitu dhamir munfasil dan dhamir muttasil. Al-dhamirul munfasilu huwa alladhi yuntaqu bihi fi awwalil kalami wa yaqa'u ba'da illa. Dhamir munfasil adalah dhamir yang terucap, ya, di fi awwalil kalam, di permulaan kalam. Artinya dia bisa diucapkan di permulaan kalam. Waya kau ba'da illa, dan bisa terletak setelah illa, ya, bisa terletak setelah illa. Ini namanya dhamir munfasil, bisa jadi mubtada simpelnya gitulah, ya. Ana talibun itu kan di awal kalam, anta talibun, anti talibatun, ya. Atau bisa juga terletak setelah illa, illa anta, illa huwa, itu bisa. Beda dengan dhamir muttasil, itu enggak bisa. Ya, sehingga yang kedua, wa dhamirul muttasilu, dan dhamir muttasil huwa alladzi la yuntaqu bihi fi awalil kalami. Kebalikannya, dhamir yang tidak bisa diletakkan di awal kalimat. Namanya saja muttasil, wala yaqau ba'da illa, dan tidak bisa terletak setelah illa. Apa contoh muttasil tadi? Contoh muttasil misalnya ka. Enggak bisa ka ini di awal kalam, enggak bisa. Beda dengan anta, kalau anta bisa. Ka ini enggak bisa setelah illa, beda dengan anta. Illa ka misal enggak bisa, tapi illa anta, la ilaha illa anta, itu bukan illa ka, bukan, ya. Itulah perbedaan prinsip antara munfasil dan muttasil. Kembali ke atas. Al-barisu huwa dhamirul ladzi yudkaru fil kalami, dhamir baris adalah dhamir yang disebutkan di dalam kalimat. Wa yanqasimu ila qismaini munfasilin wa muttasilin, terbagi menjadi dhamir munfasil dan dhamir muttasil. Wa yanqasimul munfasilu ila dhamiri raf'in wa dhamiri nasbin. Sedangkan dhamir munfasil terbagi menjadi dhamir rafa' dan dhamir nasab. Sehingga ada dhamir rafa' munfasil dan ada dhamir nasab munfasil. Ammal muttasilu fa yanqasimu ila dhamiri raf'in wa dhamiri nasbin wa dhamiri jarrin. Sedangkan dhamir muttasil itu terbagi menjadi dhamir rafa', nasab dan jar. Sehingga ada istilah dhamir rafa' muttasil, dhamir nasab muttasil dan dhamir jar muttasil. Dhamairul jari la ta'ti illa muttasilatan. Sehingga dhamir jar itu hanya ada dalam bentuk sehingga dhamir-dhamir jar itu hanya ada dalam bentuk dhamir muttasil. Tidak ada dhamir jar munfasil, tidak ada adanya dhamir jar muttasil. Adapun rafa' dan nasab dua-duanya sama. Ada rafa' muttasil, ada rafa' munfasil, ada nasab muttasil, ada nasab munfasil. Tapi kalau jar hanya ada pada dhamir yang muttasil saja, yaitu dhamiru rafa', dhamiru jarin muttasilun, dan tidak ada dhamir jar munfasil, tidak ada. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah jadwalun yubayyinu aqsamad dhamairil muttasilati wal munfasilati. Jadwal atau tabel yang menjelaskan pembagian dhamir muttasil dan dhamir munfasil. Yang pertama ad-dhamairul muttasilatu, dhamir-dhamir muttasil. Dhamir muttasil sebagaimana tadi sudah disinggung ada tiga. Ada yang rafa', ada yang nasab, ada yang jar. Beda dengan munfasil hanya ada dua, yaitu yang rafa' dan yang nasab. Kita lihat dhamairu raf'i untuk dhamir yang muttasil, yaitu dhamir rafa' muttasil. Apa saja dhamir rafa' muttasil? Yaitu ta'ul fa'ili, ta'ul fa'ilil mutaharrikatu, ta fa'il mutaharrikah. Ta yang berharokat bukan bersukun, itu baik tati itu. Contoh kumtu, kumta, kumti, itu namanya ta mutaharrikah. Kumtuma, kumtum, kumtunna, itu semua tanya adalah dhamir rafa' muttasil. Kemudian nal mutakallimin, na untuk mutakallimin, orang yang berbicara dalam jumlah banyak. Ya, ketika diniatkan na makna mutakallim wa ma'ahu ghairuhu. Contohnya qumna, ini kan qumna, ini na-nya namanya dhamir rafa' muttasil. Ya, kami telah berdiri. Kemudian ya'ul mukhatabati, ya mukhatabah. Taqumi, qumi, yang pertama pada fi'il mudhari taqumina, afan taqumina. Di situ ada ya mukhatabah. Sehingga taqumina artinya kamu. Kamu perempuan satu sedang atau akan berdiri. Qumi artinya berdirilah kamu kepada seorang perempuan satu. Berdirilah kamu wahai wanita. Itu. Ini namanya dhamir rafa' muttasil, ya, baik taqumina maupun qumi, yaitu ya mukhatabahnya itu. Kemudian yang berikutnya ada aliful isnain, alif isnain. Qoma yaqumani quma, itu. Ada pada tiga fi'il, fi'il madhi contoh qoma, fi'il mudhari yaqumani, fi'il amr quma. Itu namanya dhamir rafa' muttasil. Sehingga alifnya itu, dhamirnya itu, itu contoh huruf tapi isimnya itu alif yang merupakan dhamir, itu bukan huruf hukumnya tapi itu isim. Karena apa? Karena dhamir. Kemudian wawul jama'ati, wawul jama'ah. Ya. Qomu, taqumuna, qumu. Itu ada pada tiga fi'il madhi, qomu, fi'il mudhari, taqumuna, fi'il amr qumu. Fa'ilnya semuanya wawul jama'ahnya itu, dan dia namanya dhamir rafa' muttasil. Kemudian nunun niswati, yaqumna, qumna. Ya, nun niswah. Yaqumna pada fi'il mudhari, nun niswahnya itu dhamir rafa' muttasil. Qumna juga nun niswah pada fi'il amr itu dhamir rafa' muttasil karena sebagai fa'ilnya. Kemudian dhamairun nasbi, dhamir nasab. Yang pertama ya'ul mutakallimi, yaitu ya mutakallim pada 'allamani, ya-nya itu menjadi maf'ul bih. Ya, allamani, contoh lain dorobani, contoh lain da'ani, dan sebagainya. Ya-nya, ya mutakallim, dia adalah dhamir nasab muttasil. Kemudian kaful muhatabi, kaf muhatab. baik allamaka, allamaki, allamakuma, allamakum, allamtukum, allamtukunna. Itu kafnya itu dhamir nasab muttasil. Ya allamaka ka din allamaka atau allamaki itu sama. Ka ya dhamir nasab, ki juga allamakuma itu kafnya. Allamtukum itu juga kafnya. Allamtukunna juga kafnya. Kemudian dhamma ilul jari dhamir jar ya ul mutakallim kitabi li ya dhamir jar. Ada yang sebagai mudhaf ilaih contohnya kitabi, ada yang dijar oleh huruf jar misalnya li itu namanya dhamir jar mutasil yaitu ya mutakallim kitabi li baiti zaujati dan sebagainya misalnya ya. Kemudian na nal mutakallimin, na yang makna kami ya, atau demikian juga ketika makna mutakallim wa ma hu ghairuhu atau lil muadzim nafsa itu sama sebenarnya. Ya contohnya kitabuna lana itu. Kitabuna bersambung dengan isim, lana bersambung dengan huruf, sama-sama dhamir jar muttasil. Ya afan, tadi lagi dhamma irun nasbi ya, dhamir nasab afan. Ini kok langsung kayak ana ulangi. Tadi sama-sama ya mutakallim ya. Dhamma irun nasbi dhamir nasab ya ul mutakallim allamani kaful hitab. Kaful mukhatabi allamaka allamaki allamakuma allamtukum allamtukunna. Kemudian haul ghaib allamtuhu allamtuha allamtuhuma allamtuhum allamtuhunna. Itu namanya ha al-ghaib, itu juga dhamir nasab muttasil. Kemudian na al-mutakallimin allamana, mimnya di fathah. Itu nunnya namanya dhamir nasab muttasil. Ya beda kalau mimnya disukun alamna itu namanya dhamir rafa muttasil ya, sehingga kalau di fathah mimnya jadi dhamir nasab, kalau disukun mimnya jadi dhamir rafa, kalau tanpa harokat ya sama ya. Alamna dia telah mengajarkan kepada kami, tapi kalau alamna kami telah mengajarkan itu berbedanya. Kemudian dhamma idul jari dhamir jar, ada yang dia sebagai mudhaf ilaih, ada yang karena diawali oleh huruf jar. Dhamir jar itu yang pertama ya ul mutakallimi ya mutakallim. Contoh kitabi li baiti ya, madrasati ustadi dan sebagainya. Kemudian nal mutakallimin kitabuna lana ya, kitabuna ma'haduna baituna dan sebagainya. Lana ini yang bersambung dengan huruf. Kemudian kaful mukhatabi ka mukhatab. Kitabuka, kitabuki, kitabukuma, kitabukum, kitabukunna, laka, laki, lakuma, lakum, lakunna. Ini namanya kaful mukhatab, ini juga dhamir jar muttasil. Haul ghaib, ha ghaib. Kitabuhu, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna, lahu, laha, lahuma, lahum, lahunna. Yaitu semua juga dhamir jar muttasil. Itulah gambaran dhamir jar muttasil ada pada tiga, yaitu rafa, nasab, dan jar. Kemudian yang berikutnya adalah dhamir munfasil. Ad-dhamairul munfasilatu. Dhamir munfasil cuma ada dua, yaitu rafa dan nasab. Dhamairul rafa'i al-mutakallim ana nahnu. Ya ini munfasil. Dia bisa dijadikan sebagai mubtada. Al-mukhatab anta anti antuma antum antunna. Al-ghaib huwa hiya huma hum hunna. Itu namanya dhamir rafa' munfasil ya, silakan dihafalkan. Kemudian yang kedua dhamma irun nasbi dhamir nasab munfasil. Al-mutakallim iya ya iyana itu. Fa iya ya farhabun misal. Kemudian al-mukhatab anta anti afan al-mukhatab iyyaka iyyaki iyyakuma iyyakum iyyakunna ya dhamir nasab munfasil. Iyyaka ya ka iyyaka iyyaki sama ya ka ki ka dan ki sama yaitu mukhatab ya, artinya untuk khitab. Iyyakuma iyyakum iyyakunna. Dan yang ketiga al-ghaib iyyahu iyyahuma iyyahuma iyyahu iyyaha iyyahuma iyyahum iyyahunna. Itulah dhamir munfasil, yaitu yang kedua tadi yang nasab. Sehingga dhamir munfasil ada dua, ada yang rofa dan ada yang nasob. Ya, anda ulangi ya, tadi yang ada yang terlewat tadi ya. Atau sudah semua ini? Umma iru rafi mutakallim ana nahnu wa khatab anta anti antuma antum antunna wa ibu wa hiya huma hum hunna. Ya, adapun kalau mau hafalan secara urut maka dibalik ya, dari ghaib mukhatab baru mutakallim. Ya, kalau hafalan yang dhamir itu yang biasa itu kan ghaib dulu. Ya, ghaib yang pertama malah kata ganti orang ketiga, kemudian kata ganti orang kedua dan kata ganti orang ke satu. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Itu namanya dhamir rafa munfasil ya. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, demikian yang bisa disampaikan pembahasan tentang dhamir ya. Kemudian di situ ada latihan, silakan dikerjakan latihan yang ada. As-su'alu tsani ayyin dhamaira ayyin dhamaira raf'i wa nasbi wal jari fi ma yali thumma bayyin amuttasilatun am muttasilatun hiya am munfasilatun. Soal pertama, jelaskan dhamir rafa, nasab dan jar pada kalimat berikut ini atau pada latihan atau pada soal berikut ini. Kemudian jelaskan apakah dia dhamir muttasil atau munfasil, itu dari 1 sampai 6 itu ya. Ayin tentukan ya, afan ayin tentukan. Tentukan mana yang rafa, mana yang nasab, mana yang jar, kemudian sebutkan dia masuknya muttasil atau munfasil seperti itu. Kemudian as-su'alu tsani ayyin ad-dhamair al-barizata wal mustatirata fi ma yali. Tentukan mana dhamir baris dan mana dhamir mustatir pada latihan berikut ini atau pada kalimat berikut ini. Jadi soal yang kedua, ayat menentukan ini termasuk dhamir baris atau mustatir seperti itu. Kemudian as-su'alu tsalitsa hati amsilatan fi jumalin mufidatin lima yati, buat kalimat ya. Hati amsilatan, datangkan satu contoh, setelah itu buat kalimat ya. Buat kalimat pertama, dhamiru nasbin munfasilun, dhamiru nasbin munfasilun, buat kalimat dengan dhamir nasab munfasil. Cari dulu satu contoh dhamir nasab munfasil, kemudian buat kalimat. Ya, kedua dhamir rafin muttasilun, ketiga yang ulangi, awalan dhamir nasbin munfasilun, tsaniyan dhamir rafin muttasilun, tsalitsan dhamir mustatirun lil ghaibati, rabi'an dhamir jarrin, khamisan dhamir rafin munfasilun. Ya, silakan dikerjakan sebaik-baiknya, semoga kita diberi kemudahan di dalam memahami ya, di dalam memahami dan juga mengerjakan latihan yang ada. Ya, demikian atas kesalahan kekurangan ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.